Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid 2. Dimulai dari halaman 470. Kitab Adab Berusaha dan Mencari Penghidupan. Lanjutan dari sebelumnya. Adapun jawaban dari kedua kemuskilan di atas, maka kami mengatakan, 1. Ada kalanya penentuan tentang pemisahan di antara barang-barang yang tidak berharga dengan barang yang berharga. Maka tidaklah itu memberatkan kita untuk menaksir. Karena yang demikian itu tidaklah mungkin, tetapi mempunyai dua segi yang jelas. Karena tidaklah tersembunyi bahwa membeli sayuran dan sedikit buah-buahan, roti dan daging itu terhitung barang-barang yang tidak berharga, yang tidak dibiasakan padanya, kecuali beri-memberi. Dan yang meminta ijab dan kabul dalam hal yang seperti itu, terhitung orang yang berlebihan. Dan permintaan untuk itu dipandang dingin dan berat. Dan ia digolongkan kepada orang yang menegakkan timbangan bagi barang yang tidak berharga. Dan tidak adalah cara yang demikian. Ini adalah segi barang yang tidak berharga. Dari segi yang kedua, ialah hewan, budak, benda-benda tetap, dan kain-kain yang bernilai tinggi. Maka yang demikian adalah tidak dapat dipandang jauh dari kebenaran untuk memaksakan ijab dan kabul padanya. Dan di antara yang pertama dan yang kedua itu, hal-hal yang mencegah dan meragukan yang diragukan padanya tentang dia itu pada tempat yang meragukan. Maka hak bagi orang yang memegang teguh akan agama untuk condong padanya kepada berhati-hati. Dan semua ketentuan agama mengenai apa yang diketahui dengan adat kebiasaan, seperti itu juga terbagi kepada beberapa segi yang nyata dan hal-hal yang di tengah-tengah yang menyulitkan. Kedua, yaitu mencari sebab untuk pemindahan hak milik. Maka itu adalah menjadikan perbuatan dengan tangan sebagai mengambil dan menyerahkan untuk menjadi sebab. Karena lafaz atau kata-kata tidaklah menjadikan sebab itu sendiri, tetapi hanya menunjukkan kepada sebab itu. Dan perbuatan itu adalah menunjukkan kepada maksud dari penjualan. Suatu penunjukan yang terus-menerus menurut adat kebiasaan. Dan bercampur kepadanya singgungan keperluan adat kebiasaan orang-orang dahulu dan banyak terjadinya segala adat kebiasaan dengan menerima hadiah-hadiah itu. Apakah perbedaannya antara ada pada benda itu iwat atau penukaran dengan pembayaran harga atau tidak ada? Karena hak milik itu tidak boleh tidak pula daripadanya pemindahannya pada hibah atau pemberian. Kecuali adat kebiasaan yang dahulu-dahulu yang tidak membedakan pada hadiah-hadiah itu antara yang tidak bernilai dan yang bernilai tinggi. Bahkan menurut adanya ijab dan kabul itu dipandang kurang baik, betapapun adanya. Dan pada benda yang dijual itu tidaklah dipandang keji ijab dan kabul pada barang yang bernilai. Inilah yang kami lihat lebih adil dari segala kemungkinan-kemungkinan itu. Dan menjadi hak orang yang warok dan beragama untuk tidak meninggalkan ijab dan kabul untuk dapat melepaskan diri dari subhat khilaf di antara para ulama. Maka tidaklah wajar ia mencegah diri dari ijab dan kabul lantaran si penjual telah memiliki barang yang dijualnya itu dahulu tanpa ijab kabul. Karena yang demikian itu, sebenarnya ia tidak mengetahui akan hakikat yang sebenarnya. Mungkin dibelinya dahulu itu dengan ijab dan kabul. Kalau ia hadir ketika beli, dibeli oleh si penjual itu dahulu, atau si penjual itu mengakui dengan demikian, maka hendaklah ia mencegah diri dari membeli pada si penjual itu, dan hendaklah membeli pada orang lain. Jikalau barang itu tidak berharga, dan ia memerlukan padanya, maka hendaklah ia melafadzkan dengan ijab dan kabul. Karena yang demikian itu memberi faedah tidak adanya pertengkaran pada masa depan. Sebab kembali atau tidak meneruskan penjualan sesudah adanya kata-kata ijab dan kabul yang tegas adalah tidak mungkin. Dan dari perbuatan saja itu mungkin atau penerimaan saja tanpa ijab dan kabul. Kalau Anda bertanya bahwa kalau itu mungkin mengenai apa yang dibelinya, maka bagaimana ia berbuat apabila menghadiri suatu jamuan atau hidangan, sedang ia mengetahui bahwa yang mempunyai jamuan atau hidangan itu mencukupkan dengan beri-memberi saja pada penjualan dan pembelian. Atau ia mendengar dari mereka itu yang demikian atau melihatnya. Adakah wajib ia mencegah diri dari makan? Maka aku menjawab, wajiblah ia mencegah diri dari membeli apabila barang yang dibeli mereka itu mempunyai jumlah yang berharga tinggi dan tidak dari barang-barang yang tidak berharga. Adapun makan, maka tidaklah wajib mencegah diri daripadanya. Sesungguhnya aku mengatakan bahwa ragunya kita tentang menjadikan perbuatan itu untuk menunjukkan kepada pemindahan hak milik, maka tiada siogialah kita tidak menjadikannya penunjukan kepada membolehkan. Karena hal pembolehan atau ibahah itu adalah lebih luas. Dan hal pemindahan hak milik itu adalah lebih sempit. Maka tiap-tiap makan yang berlaku padanya penjualan secara beri-memberi atau adalah penyerahan si penjual itu merupakan keizinan untuk makan dan diketahui demikian dengan peri keadaan. Seperti keizinan penjaga tempat pemandian air panas untuk memasuki tempat pemandian dan keizinan pada makan bagi orang yang dimaksud oleh pembeli. Maka yang demikian itu dapat ditempatkan pada kedudukan seumpama kalau dikatakan oleh si pembeli, aku perbolehkan kepadamu memakan makanan ini atau engkau beri makan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Maka yang demikian itu menghalalkan baginya. Dan kalau ia ditegaskannya dengan mengatakan, makanlah makanan ini, kemudian bayarlah bagiku iwat atau harganya, niscaya halallah dimakan dan haruslah ia membayar sesudah makan. Ini adalah kiat ilmu fikih padaku. Tetapi orang itu sesudah ia beri-memberi adalah memakan hak miliknya dan menghabiskan hak miliknya. Maka haruslah ia menjamin dan jaminan itu adalah dalam tanggungan jawabnya. Dan harga yang diserahkannya, kalau harga itu menurut nilainya, maka yang berhak itu telah memperboleh menurut nilai haknya. Maka ia boleh memilikinya, manakala ia lemah daripadanya mencari orang yang berkewajiban melunasinya. Dan kalau ia sanggup mencari orang yang harus melunasi, maka janganlah ia memiliki apa yang diperolehnya dari hak milik orang yang bertanggung jawab melunasinya. Karena kadang-kadang ia tidak rela benda itu untuk diserahkan pembayaran hutangnya. Maka haruslah ia menanyakan kembali kepada yang berkewajiban membayar itu. Adapun dalam hal tersebut, ia telah mengetahui akan rela yang mempunyai barang dengan tanda bukti keadaan ketika penyerahan itu. Sehingga tidak jauhlah untuk dijadikan perbuatan itu sebagai bukti kepada keizinan bahwa hutang itu akan diterimanya dengan sempurna dari harga apa yang diserahkannya itu, sehingga adalah ia mengambil haknya. Tetapi dalam tiap keadaan itu, pihak si penjual adalah lebih kabur. Karena apa yang telah diambilnya, kadang-kadang dikehendakinya oleh pemiliknya, hendak berbuat sesuatu padanya. Dan tidak mungkin ia memiliki apa yang diambilnya itu, kecuali apabila telah rusaklah benda makanannya dalam tangan si pembeli. Kemudian kadang-kadang ia menghendaki kepada pengulangan kembali maksud memiliki. Kemudian adalah ia memiliki itu dengan kerelaan semata-mata yang diperolehnya dari perbuatan, bukan dari perkataan. Adapun pihak si pembeli makanan itu, di mana ia tidak bermaksud selain daripada makan, maka adalah soal mudah. Karena yang demikian itu diperbolehkan dengan membolehkan yang dipahami dari perihal keadaan. Tetapi kadang-kadang harus dari musyawarah bahwa tamu itu menanggung akan apa yang telah dirusakkannya. Dan tanggungan itu gugur daripada tamu tadi apabila si penjual telah memiliki akan apa yang diambilnya dari si pembeli. Maka gugurlah tanggungan itu, seperti orang yang membayar hutangnya dan yang menanggung dari hutang itu. Maka inilah apa yang kami lihat tentang kaidah beri-memberi tentang kesulitannya. Dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah. Dan yang tersebut itu adalah kemungkinan-kemungkinan dan persangkaan-persangkaan yang telah kami tolak. Dan tidak mungkin mendasarkan fatwa selain di atas sangkaan-sangkaan tersebut. Adapun orang warok, maka seyogyalah mencari fatwa dari hati sendiri dan menjaga diri dari tempat-tempat subhat atau tempat-tempat yang meragukan. Adab kedua, akad riba. Riba itu telah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sangat mengeraskan tentang riba itu. Dan haruslah menjadi diri dari riba atas orang-orang yang pekerjaannya menukar uang, yang melakukan muamalah atas dua macam uang, dan atas orang-orang yang melakukan muamalah pada makanan-makanan. Karena tak ada riba itu selain pada uang, nakal atau pada makanan. Dan haruslah penukaran-penukaran uang atau as-sayrafi menjaga diri daripada penangguhan dan kelebihan. Adapun penangguhan, yaitu ia tidak menjual sesuatu dari zat dua mata uang dengan sesuatu dari zat dua mata uang itu kecuali dengan tunai. Atau yadan bi yadin, yaitu bahwa berlaku terima-menerima pada tempat pembelian itu, dan inilah artinya penjagaan diri dari penangguhan itu. Penyerahan oleh penukar-penukar uang akan emas ke gudang pembikinan uang, dan pembelian dinar-dinar yang sudah dibikin menjadi uang adalah haram dari segi penangguhan. Dan dari segi bahwa biasanya berlakulah pada berlebih kurang atau tafadul, karena tidak dikembalikan uang yang sudah dibikin itu menurut timbangannya semula. Adapun kelebihan, maka haruslah menjaga diri dari tiga hal. Pertama, pada penjualan yang pecah dengan yang tidak pecah. Maka tidaklah harus melakukan muamalah pada keduanya, selain bersamaan di antara keduanya. Kedua, pada penjualan yang bagus dengan yang buruk. Maka tidaklah wajar membeli yang buruk dengan yang bagus, yang berkurang timbangannya, atau menjual yang buruk dengan yang bagus, yang lebih tinggi timbangannya. Ini saya maksudkan apabila menjual emas dengan emas dan perak dengan perak. Kalau kedua jenis itu berlainan, maka tidaklah mengapa tentang berkelebihan. Ketiga, pada yang bercampur dari emas dan perak. Seperti dinar yang bercampur dari emas dan perak, kalau takaran emas tidak diketahui sama sekali, niscaya muamalah itu tidak sah sekali-kali. Kecuali apabila yang demikian itu adalah uang yang berlaku dalam negeri, maka tidak diperbolehkan bermuamalah dengan uang tersebut apabila tidak berhadapan dengan sesama uang. Begitu pula dirham yang bercampur dengan tembaga. Kalau tidak menjadi uang yang berlaku dalam negeri, niscaya tidaklah sah bermuamalah dengan dia. Karena yang dimaksudkan daripadanya ialah potongan yang dihancurkan dari emas dan perak, dan potongan itu tidak diketahui. Dan kalau telah menjadi uang yang berlaku dalam negeri, maka tidak diperbolehkan dalam bermuamalah, karena diperlukan dan karena potongan emas dan perak itu telah keluar daripada dimaksudkan mengeluarkannya dari uang itu. Tetapi tidaklah sekali-kali berhadapan dengan sesama potongan emas dan perak itu. Begitu pula tiap-tiap perhiasan yang tersusun dari campuran emas dan perak, maka tidaklah boleh membelinya tidak dengan emas dan tidak dengan perak. Tetapi seyogianya dibeli dengan benda yang lain. Hal itu kalau takaran emas padanya dimaklumi. Lain halnya apabila benda itu dicelup dengan emas sebagai celupan yang tidak menghasilkan emas yang dimaksud ketika diletakkan di atas api. Maka dalam hal ini, bolehlah menjualnya dengan yang sama-sama dari potongan yang dihancurkan dari emas dan perak itu, dengan apa saja yang dimaksudkan dari yang bukan potongan yang dihancurkan tadi. Dan begitu pula, tidak dibolehkan bagi penukar-penukar uang membeli kalung yang ada padanya batu-batu berharga dan emas dengan emas, dan tidak boleh juga menjualnya, tetapi dibolehkan membeli dan menjual itu bila dibayar dengan perak, dengan tunai, kalau tak ada pada kalung itu perak. Dan tidak dibolehkan membeli kain yang ditenuni dengan emas, yang berhasil daripadanya emas dimaksud ketika diletakkan di atas api dengan pembayarannya emas. Dan dibolehkan bila pembayarannya dengan perak dan lainnya. Adapun orang-orang yang melakukan muamalah dengan makanan-makanan, maka haruslah terima-menerima pada tempat jual-beli itu. Berlainankah di antara jenis makanan yang dijual dan dibeli atau tidak berlainan? Kalau jenisnya satu, maka haruslah terima-menerima dan menjaga persamaan atau al-mumatsalah. Dalam hal ini, yang dibiasakan ialah muamalahnya tukang daging dengan diserahkannya kepada kambing. Dan dengan kambing itu dibelikan daging secara tunai atau naqdan, atau ditangguhkan atau nasiah, maka itu adalah haram. Dan muamalahnya tukang roti dengan diserahkannya kepada gandum dan dibelikan dengan gandum itu roti secara ditangguhkan atau tunai, maka itu adalah haram. Dan muamalahnya pembuat-pembuat minyak dengan diserahkannya kepadanya biji-bijian, biji simsim dan zaitun untuk diambil daripadanya minyak, maka itu adalah haram. Dan begitu pula muamalah tukang susu yang diserahkan kepadanya susu untuk diambilkan daripadanya susu kental, minyak samin, susu keras, dan bagian-bagian susu yang lain, maka itu pun haram. Dan tidak dijualkan makanan dengan makanan yang bukan jenisnya, kecuali dengan tunai. Dan tidak boleh dijualkan dengan yang sejenis, kecuali dengan tunai dan sama. Dan tiap-tiap yang terbuat dari barang makanan, maka tidak boleh diperjualbelikan baik sama atau lebih kurang. Sehingga tidaklah dijual tepung roti dan tepung yang lain yang paling halus dengan gandum. Dan tidak diperjualbelikan air yang diperas dari buah anggur yang telah dimasak pada api atau adip, cuka, dan air yang diperas dari buah anggur dengan buah anggur kering atau inap dan tamar. Dan tidak diperjualbelikan minyak samin, susu kental, susu masam, air yang menetes dari susu, dan susu yang sudah keras dengan susu. Dan persamaan atau al-mumatsalah tidaklah mendatangkan faedah apabila makanan itu tidak ada dalam keadaan sempurna penyimpanannya. maka tidaklah dijual rudhab atau buah anggur yang belum kering dengan rudhab dan inab, atau buah anggur yang sudah kering dengan inab, baik lebih kurang atau sama. Maka inilah kumpulan yang kira-kira mencukupi tentang definisi atau takrif penjualan, serta peringatan untuk diketahui oleh saudagar tempat-tempat yang merusakkan. Sehingga ia mencari fatwa ulama apabila ia ragu dan samar tentang sesuatu daripadanya. Apabila ini tidak diketahuinya, niscaya ia tidak memperoleh pemahaman bagi tempat-tempat pertanyaan. Lalu berketamulah riba dan haram, sedang ia tidak mengetahui. Akad ketiga, pembelian dan pemesanan. Hendaklah saudagar pada pembelian dengan pemesanan ini menjaga 10 syarat. Pertama, modal itu diketahui yang dipesan itu, niscaya mungkinlah dikembalikan nilai dari modal itu. Kalau pemilik modal itu menyerahkan segenggam dirham tanpa dihitung dan ditimbang dalam karung gandum, niscaya tidaklah sah menurut salah satu kaul atau salah satu pendapat ulama. Kedua, bahwa modal itu diserahkan dalam majelis akad atau tempat diadakannya ikatan perjanjian sebelum perpisahan. Kalau keduanya berpisah sebelum modal diterima, niscaya perjanjian itu terlepas dengan sendirinya. Ketiga, bahwa yang dipesan itu termasuk barang yang mungkin dikenal sifat-sifatnya, seperti biji-bijian, hewan, logam, kapas, bulu wol, sutra, susu, daging, benda-benda yang dipergunakan untuk pembuat-pembuat minyak wangi, dan lain sebagainya. Dan tidak dibolehkan ma'jun atau barang yang tersusun bercampur dan yang berlain-lainan bagian-bagiannya, seperti barang-barang bikinan kasar, tombak yang diperbuat, sepatu pansus, alas kaki berlainan bagian, dan perbuatannya, dan kulit binatang. Dan boleh memesan itu pada roti. Dan apa yang terjadi pada roti tentang berbeda takaran garam dan air dengan banyaknya pemasakan dan sedikitnya, maka dimaafkan dan tidak diperhitungkan benar. Keempat, bahwa dilakukan penjelasan tentang sifat dari barang-barang yang dapat disifatkan itu dengan seteliti-telitinya, sehingga tiada tinggal suatu sifat pun yang menimbulkan berlebih kurang nilai, di mana tidak tipu-menipu manusia dengan hal yang seperti itu, melainkan disebutkannya. Karena penyifatan itu adalah menyerupai melihat dengan mata dalam hal penjualan. Kelima, bahwa lama waktunya diketahui. Kalau perjanjian itu memakan waktu, maka tidaklah ditangguhkan sampai kepada menyabit dan kepada mendapat hasil buah-buahan. Tetapi ditangguhkan kepada beberapa bulan dan hari yang tertentu. Karena mendapat buah-buahan itu kadang-kadang terdahulu dan kadang-kadang terkemudian. Keenam, adalah benda yang dibeli dengan pesanan itu dapat diserahkan pada waktunya dan dipercayai adanya pada waktu itu biasanya. Maka tiada wajarlah dilakukan ikatan perjanjian tersebut pada anggur kering atau inap sampai kepada waktu yang tidak akan diperoleh, dan begitu pula buah-buahan yang lain. Kalau biasanya ada dan datanglah waktu untuk ditangguhkan itu, lalu tidak sanggup diserahkan disebabkan suatu bencana, maka boleh diminta tangguh lagi kalau mau, atau dilepaskan perjanjian dan dikembalikan modal kalau mau. Ketujuh, bahwa disebutkan tempat penyerahan mengenai hal yang berlainan maksud dengan tempat itu supaya tidak mengakibatkan pertengkaran nanti. Kedelapan, perjanjian itu tidak tergantung pada suatu yang ditentukan. Kalau disebutkan dari gandum tanaman ini atau buah-buahan kebun ini, maka yang demikian itu membatalkan perjanjian tersebut selaku hutang. Tetapi Kalau ditambah buah-buahan negeri itu atau kampung yang besar itu, maka yang demikian itu tidak merusakkan perjanjian tersebut. Kesembilan, bahwa tidaklah dilakukan perjanjian itu pada benda yang bernilai tinggi dan sukar didapat, seperti permata yang disifatkan dengan sifat yang sukar adanya seperti itu, atau budak wanita yang sangat cantik bersama anaknya atau yang lain dari itu yang tidak dapat disanggupi biasanya. Kesepuluh, bahwa tidak diikat perjanjian ini pada makanan, manakala modal atau yang akan menjadi harganya itu makanan sama ada dari yang sejenis atau tidak yang sejenis. Dan tidak diikat perjanjian itu pada nakot atau emas dan perak, apabila modal itu nakot dan telah kami terangkan ini pada riba dahulu. Akad keempat, sewa menyewa. Sewa menyewa mempunyai dua, atau yang mengadakan ikatan penyewa dan yang mempersewakan, dan lafaz, maka dipegang apa yang telah kami terangkan dahulu pada jual beli. Dan sewa adalah seperti harga, maka seyogyalah barang itu diketahui dan diterangkan sifatnya dengan segala apa yang telah kami syaratkan dahulu pada jual beli, kalau sewa itu merupakan benda. Dan kalau merupakan hutang, maka seyogyalah diketahui sifatnya dan jumlahnya. Dan hendaklah dijaga dari hal-hal yang berlaku sepanjang adat kebiasaan, yaitu seperti mempersewakan rumah dengan membangun atau memperbaikinya. Maka yang demikian itu adalah batal. Karena kadar pembangunan itu tidak diketahui. Kalau ditentukan beberapa dirham dan disyaratkan kepada si penyewa untuk dipergunakannya kepada pembangunan itu, niscaya tidak diperbolehkan. Karena perbuatannya dalam menyerahkan kepada pembangunan itu adalah tidak diketahui. Dan sebagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan ialah menyewa tenaga atau mengongkosi tukang kulit hewan yang disembelih dengan diambilnya kulit sesudah dikupasnya. Dan menyewa tenaga pembawa bangkai dengan kulit bangkai ongkosnya. Dan menyewa tenaga tukang tumbuk dengan kulit atau sebagian dari tepung untuk ongkosnya. Maka itu batal hukumnya. Dan begitu pula segala sesuatu yang terletak hasilnya dan berpisahnya atas perbuatan orang yang diongkosi atau yang disewakan tenaganya, maka tidaklah boleh dijadikan untuk upah. Dan sebagian dari yang berlaku menurut adat kebiasaan, ialah menentukan pada sewa-menyewa rumah dan toko, jumlah sewanya, kalau berkata pemiliknya, untuk tiap-tiap bulan sewa 1 dinar, dan tidak ditentukannya jumlah bulan penyewaan, niscaya adalah lamanya tidak diketahui dan tidaklah sah penyewaan. Rukun kedua, kemanfaatan yang dimasukkan dengan penyewaan, yaitu perbuatan saja dari orang yang disewakan tenaganya. Kalau adalah perbuatan itu diperbolehkan dan diketahui, yang menghubungkan pekerjaan itu padanya sebagai tanggungan, dan membawa pada kepatuhan seseorang pada orang lain, maka bolehlah disewakan tenaga orang itu. Maka jumlah cabang-cabang dari bab ini termasuk di bawah ikatan tersebut, tetapi kami tidak akan memanjangkan uraiannya. Sesungguhnya telah kami memperpanjangkan pembahasan dalam kitab-kitab fikih. Sesungguhnya yang kami singgung di sini ialah kepada persoalan-persoalan yang merata bahayanya. Maka hendaklah dijaga mengenai pekerjaan dari orang yang disewakan tenaganya akan 5 perkara. 1. Adalah pekerjaan itu bernilai dengan ada padanya tanggungan dan kepayahan. Kalau menyewa makanan untuk dihiasi toko atau pohon-pohon untuk dikeringkan kain padanya atau uang-uang dirham untuk dihiasi toko, maka tidaklah diperbolehkan. Karena segala kemanfaatan tersebut berlaku seperti sebiji sim-sim dan sebiji gandum dari benda-benda. Dan yang demikian itu tidak diperbolehkan penjualannya. Dan adalah itu seperti memandang pada cermin orang lain, meminum dari sumurnya, bernaung pada dindingnya, dan mengambil manfaat. Inilah kalau menyiwa tenaga seorang penjual untuk ia berkata-kata dengan kata-kata yang membuat laku barangnya, niscaya tidak diperbolehkan. Dan apa yang diambil oleh penjual-penjual itu untuk menjadi iwat atau ganti jerih payah dari kepayahannya, kemegahan, dan penerimaan kata-katanya dalam melakukan benda-benda, maka adalah haram. Karena tiada terbit dari mereka selain kata-kata yang tak ada kelebihan padanya dan tidak bernilai. Sesungguhnya hal yang demikian itu bagi mereka apabila mereka penat dengan banyaknya pulang pergi atau dengan banyaknya perkataan pada penyusunan urusan muamalah. Kemudian dalam pada itu mereka tidak berhak selain dari ongkos yang patut atau ujradul mis. Adapun apa yang disepakati oleh para penjual, maka itu adalah zalim dan tidaklah itu diambil dengan kebenaran. 2. Bahwa penyewaan itu tidak mengandung untuk kesempurnaan atau suatu benda yang dimaksudkan. Maka tidaklah boleh penyewaan barang anggur karena kemanfaatannya, penyewaan hewan karena susunya, dan penyewaan kebun karena buah-buahnya. Dan bolehlah menyewa seorang wanita penyusu dan adalah susunya menjadi pengikut karena tidak mungkin memisahkannya. Dan demikian juga dimaafkan atau diberi tasamuh tinta si penulis dan benang si penjahit karena keduanya itu tidak dimaksudkan di atas tenaga si penulis dan si penjahit. 3. Adalah pekerjaan itu sanggup diserahkan pada penyataan dan agama. Maka tidaklah sah penyewaan tenaga orang lemah untuk sesuatu pekerjaan yang tidak disanggupinya. Dan tidaklah sah penyewaan tenaga orang bisu untuk mengajar dan lain-lain sebagainya. Dan apa yang haram dikerjakan, maka agama melarang penyerahannya. Seperti menyewa tenaga orang untuk mencabut gigi yang sehat. Atau untuk memotong anggota badan yang tidak diperbolehkan oleh agama memotongnya. Atau menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk menyapu masjid. Atau menyewa seorang guru sihir untuk mengajarkan sihir atau perbuatan keji. Atau menyewa tenaga istri orang untuk menyusukan anak kecil tanpa izin suami. Atau menyewakan tenaga penggambar untuk menggambar binatang-binatang. Atau menyewakan tenaga tukang logam untuk membuat bejana-bejana dari emas dan perak. Maka semuanya itu adalah batal.